Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Usulul Thalathah, tiga landasan pokok, karya Al-Syeikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, yang kita baca penjelasannya dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada halaman yang ke-37, masih dalam pembahasan perkara yang kedua dari tiga perkara yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan oleh seorang muslim dan muslimah. Perkara yang kedua yaitu annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha disekutukan dengan seorang pun dalam peribadahan kepadanya, baik itu adalah malaikat yang didekatkan atau itu adalah nabi yang diutus. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho disekutukan dengan malaikat, disekutukan dengan para nabi atau para rasul, karena ibadah hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala saja, sehingga tidak boleh mempersembahkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak ridho disekutukan dengan seorang pun, baik itu malaikat ataupun rasul atau yang lainnya. Kita lanjutkan pada ucapan penulis. Qala Al-Syeikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha disekutukan dengan seorang pun dalam peribadahan kepadanya, baik itu malaikat yang didekatkan, wala nabiyyun mursalun, atau seorang nabi yang diutus. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha disekutukan dengan seorang pun, walaupun itu adalah malaikat, walaupun itu adalah nabi. Asyarah penjelasan. Qauluhu la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Al-malaku al-muqarrabu huwa afdalul malaikat. Malaikat yang didekatkan di sini huwa afdalul malaikah, adalah malaikat yang paling afdal, paling utama. Mislu Jibril alaihi salatu wassalam, seperti malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Allah enggak ridho didekatkan, disekutukan dengan seorang pun, walaupun itu adalah malaikat yang paling utama, malaikat yang paling afdol, Jibril atau yang lainnya. Kemudian wahamalatil arsh wa man haulahu. Demikian pula contohnya seperti malaikat-malaikat yang bertugas memikul arsh. Ini juga malaikat-malaikat pilihan yang bertugas memikul arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man haulahu. Demikian pula malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya. Ini adalah malaikat-malaikat yang utama yang Allah subhanahu wa ta'ala dekatkan kepadanya. Wal malaikatul muqarrabuna minallahi subhanahu wa ta'ala, dan juga malaikat-malaikat yang lain yang Allah dekatkan dengannya subhanahu wa ta'ala. Fama'a qurbil makani minallahi azza wa jal wa qurbil ibadati wal makanati indallah, law asyrakahum ahadun ma'allahi fil ibadah fa innallaha la yardha bi an yushraka ma'ahu malakun muqarrab wala nabiyyun mursalun ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Isa wa Nuh wa Ibrahim ulil azmi ila akhirih. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, para malaikat yang didekatkan itu, malaikat Jibril atau malaikat para pemikul arsh, malaikat-malaikat yang mulia itu bersamaan dengan dekatnya malaikat-malaikat tersebut dengan Allah, mulianya kedudukan malaikat-malaikat tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan dekatnya ibadah serta derajat mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau salah seorang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mereka, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan para malaikat dalam peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka fa innallaha la yardha, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha, bi an yushraka ma'ahu malakun muqarrab, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha disekutukan dengan malaikat yang didekatkan. Wala nabiyyun mursal, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha disekutukan dengan seorang nabi yang diutus. Jadi, kalau malaikat tadi yang mulia Jibril dan yang lainnya, Allah enggak ridha disekutukan dengan malaikat yang mulia tersebut, apalagi lebih-lebih dengan manusia yang lebih rendah kedudukannya, manusia yang mungkin banyak dosanya. Maka tentunya lebih diharamkan, karena sama-sama menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha disekutukan dengan seorang nabi yang diutus seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Isa wa Nuh wa Ibrahim ulil azmi. Demikian pula Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihi musallatu wassalam, yang merupakan para anbiya ulul azmi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha disekutukan dengan para nabi dan para rasul yang ulul azmi ini, yang mulia, La yaradu an yusyraka ma'ahu ahadun walau kana min afdalil malaikah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha disekutukan dengan seorang pun, walaupun itu adalah malaikat yang paling afdol, yang paling utama, yang paling mulia. Walau kana min afdalil bashar, walaupun itu adalah manusia yang paling mulia. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak ridha disekutukan dengan seorang pun. Fa huwa la yardu an yusyraka ma'ahu ahadun minal malaikah wala minar rusul. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha disekutukan dengan seorang pun dari kalangan malaikat atau dari kalangan para rasul. Fa kaifa bi ghairihim minal awliya'i was-solihin? Maka apalagi selain mereka dari para wali atau orang-orang soleh menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan malaikat yang mulia, demikian pula dengan para rasul yang mulia, itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Maka bagaimana atau apalagi dengan selain mereka dari kalangan manusia ini, baik dari kalangan para wali atau orang-orang saleh. Fa ghairul malaikati war rusuli min babi aula la yardallahu bi isyrakihim ma'ahu fil ibadah. Maka selain malaikat dan para rasul, itu lebih utama na'am untuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridhoi kesyirikan tersebut dalam hal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha raddun ala ulaika alladhina yaz'umuna annahum yattakhidhuna as-salihina wal awliya'a syufa'a'a indallah liyuqarribuhum indallahi zulfa. Dan penjelasan ini merupakan bantahan terhadap mereka yang mengira, bantahan terhadap mereka yang menyatakan bahwasannya mereka menjadikan orang-orang soleh dan para wali-wali itu sebagai syufa'a, pemberi syafaat di sisi Allah, agar para wali dan orang-orang soleh tersebut mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Ini bantahan untuk mereka, orang-orang kuburiyun pada zaman sekarang, yang mereka mengatakan, na'am, kami berdoa kepada orang-orang soleh dan para wali, meminta kepada para wali agar para wali ini mendekatkan kami kepada Allah. Tujuannya kita kepada Allah. Kama qala ahlul jahiliyah, sebagaimana ini adalah ucapannya orang jahiliyah pada zaman dulu. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, orang-orang jahiliyah, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan tidaklah kami menyembah mereka, berhala-berhala yang disembah dari selain Allah, tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka itu mendekatkan diri-diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Ini kesyirikan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah bukan mereka yang tidak mengakui adanya Allah, tetapi mereka mengakui adanya Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui rububiyah Allah. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Mereka mengimani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang memberi rizki, dan seterusnya. Tetapi kenapa keyakinan ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyah, dalam hal ibadah. Mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beribadah kepada berhala-berhala. Ketika ditanya kenapa mengibadahi berhala-berhala tersebut, maka mereka mengatakan, tidaklah kami menyembah berhala-berhala tersebut, melainkan agar berhala-berhala ini mendekatkan diri-diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Ini adalah ucapannya orang jahiliyah. Ini enggak ada bedanya dengan kuburiyun, orang-orang yang mengagungkan kuburan pada zaman sekarang. Kuburan diagung-agungkan, berdoa di depan kuburan, berdoa meminta kepada mayit agar doa mereka dikabulkan, agar permintaan mereka disampaikan kepada Allah. Ini adalah naam praktek orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Kemudian wa illa fahum ya'taqiduna anna ha'ula'i la yakhluquna wa la yarzuqun. Dan mereka orang-orang jahiliyah itu meyakini bahwasannya berhala-berhala itu tidaklah menciptakan, bukan yang menciptakan. Wala yarzuqun, dan bukanlah berhala-berhala itu yang memberikan rizki, bukan. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura, dan berhala-berhala itu tidak mampu untuk mematikan ataupun menghidupkan ataupun membangkitkan dan mengumpulkan. Wa inna ma qasduhum at-tawassut indallahi azza wajalla. Hanya saja tujuan mereka, tujuan orang-orang musyrikun jahiliyah itu adalah menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai tawassut, perantara. Perantara untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Walidzalika sarafu lahum syai'an minal ibadati taqarruban ilaihim. Oleh karena itu mereka memalingkan suatu ibadah kepada berhala-berhala tersebut, dalam rangka mendekatkan diri kepada berhala-berhala tersebut, meminta, berdoa, bernazar kepada berhala-berhala tersebut. Zabahu lil kubur, mereka menyembelih kurban untuk kuburan. Wa nazaru lil kubur, dan mereka bernazar juga untuk kuburan. Wastagathu wa hatafu bil amwat, dan mereka beristighosah kepada mayit-mayit. Ya wali fulan, ya wali fulan, ya sayyid fulan, dan seterusnya dipanggil-panggil. Wahatafu, dan memanggil-manggil mayit tersebut. Nah, ya habib fulan, ya syekh fulan. Nah, dipanggil-panggil mayit tersebut. Dan ini merupakan praktek kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Nah, mereka menjadikan berhala-berhala sebagai perantara naam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, atau perantara untuk naam mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai dari penjelasan. La malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha disekutukan dengan seorang pun dalam hal ibadah. Tidak ridha dengan seorang nabi, rasul, ataupun dengan malaikat yang didekatkan. Allah tidak ridha disekutukan dengan mereka. Kemudian wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalil bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha disekutukan dengan seorang pun dalam hal ibadah, walaupun itu malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus. Dalilnya adalah qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasannya masjid-masjid itu adalah hanya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa atau menyembah kepada seorang pun di samping menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil na'am larangan dari berbuat kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian menyembah di dalamnya kepada seorang pun di samping kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Jin ayat 18. Asyarah penjelasan. La yardallah bimusyarakati ahadin kainan man kan. Allah tidak ridha disekutukan dengan seorang pun dimanapun dia berada, siapapun dia, Allah tidak ridha. Wa hadza sharihun fil qur'ani wa sunnah, dan ini jelas terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Lakin liman ya'qil wa yatadabbar wa yanbudhu taqlid al-a'ma, akan tetapi na'am ini bagi orang yang berakal akan terlihat jelas bahwasannya hal tersebut terlarang. Liman ya'qil, bagi orang yang berakal mau memahami, wa yatadabbar, dan mau menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa in butu taqlid al-a'ma, dan mau membuang sikap taqlid al-a'ma, sikap membebek buta. Nah, ini kan kebiasaan nenek moyang kita dulu, kita harus melestarikan upacara pesta laut untuk mempersembahkan sesembahan-sesembahan kepada penjaga laut. Ini kan tradisi kita, nenek moyang kita, dan seterusnya. Naam, taqlidul a'ma, membebek buta, fanatik buta terhadap nenek moyangnya. Naam. Sehingga penjelasan tentang dilarangnya kesyirikan di dalam Al-Quran dan Sunnah ini, naam, hanya akan jelas dan akan difahami dengan mudah bagi orang yang yakil, yang mau memahami. Wa tadabbar, dan mau mentadabburi Al-Quran dan Hadis, dan mau membuang sikap fanatik buta. Wa ta'allul al-batil, dan mau membuang sikap suka melontarkan alasan-alasan yang batil. Naam. Kenapa demikian dan demikian? Ya, karena demikian dan demikian dan demikian, alasan-alasan yang batil untuk melanggengkan upacara kesyirikan tersebut. Wa yatanabbahu li nafsi, dan juga akan jelas penjelasan dalam Al-Qur'an dan hadis tentang larangan kesyirikan bagi orang yang dia mau memperhatikan dirinya, sayang terhadap dirinya. Wa dalilu ala anna Allah la yardha an yushraka ma'ahu ahadun ka'inan man kan qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan dalil bahwasanya Allah tidak ridha disekutukan dengan seorang pun, siapapun dia, dimanapun dia, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasannya masjid-masjid adalah milik Allah, dan janganlah kalian menyembah seorang pun di samping kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-masajidu hiya buyutullah. Masjid di sini adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Al-masajid bentuk jamak dari masjidun. Nah, masjidun, masjidani, masajidu. Masjid-masjid di sini adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wahiyal mawatinul muaddatu lis salah, yaitu tempat-tempat yang disiapkan untuk menunaikan sholat. Wahiyya ahabbul biqa'i ilallah, dan masjid-masjid itu adalah tempat-tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala adalah tempat-tempat yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita menjadi orang yang selalu terkait hatinya dengan masjid. Nah, selalu rindu ya, untuk datang lagi ke masjid, untuk datang lagi ke masjid. Nah, tempat yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiyya buyutun adhinallahu anturfa'a wa yudhkara fi hasmuh. Dan masjid itu adalah rumah-rumah Allah yang Allah izinkan di dalamnya untuk diangkat dan disebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tempat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yajibu an takuna hadhil masajidu mautinan li'ibadatillahi wahdah. Maka wajib masjid-masjid ini adalah menjadi tempat untuk beribadah kepada Allah saja. La yuhdatsu fiha syai'un li ghairillah, dan tidak boleh mengadakan sesuatu di dalam masjid itu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh melakukan sesuatu, mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yubna 'alaiha al-qubur wal adriha, maka tidak boleh ya. Naam. Dibangun kuburan ataupun adriha ya, makam-makam. Ya, kubah-kubah kuburan ya, di atas masjid ya, atau di dalam masjid. Tidak boleh. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala dzalik. Karena Nabi SAW melaknat orang yang melakukan hal tersebut, yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Wa akhbaru anna hadha huwa fi'lul yahud wan nasara. Dan Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya ini adalah perbuatannya orang-orang Yahud dan Nasara, menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Wa nahana 'an dzalik fi akhir hayatih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan hal yang demikian di akhir hayat beliau. Di akhir hayatnya beliau masih memperingatkan umatnya dari bahaya kesyirikan, menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat besar kepada umatnya. Wa huwa fi sakaratil maut, dan ketika itu beliau sedang dalam sakaratul maut, tetapi beliau masih memperingatkan. Naam. Sebagaimana yang datang dalam hadis yang sahih. Biqaulihi, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut ya, mendekati nam ajal beliau ya, beliau masih memperingatkan umatnya dari bahaya kesyirikan. Beliau mengatakan ala inna man kana qablakum kanu yattakhidhunal qubur masajid. Ketahuilah bahwasannya orang-orang sebelum kalian, dari umat-umat sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Nah, yaitu menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai masjid-masjid. Hadza yaquluhu wa huwa fi siyakil maut. Dan ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang menghadapi al-maut, kematian. Kata beliau, ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau menjelaskan bahwasannya orang-orang terdahulu Yahud dan Nasara mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Nah, kemudian beliau memperingatkan, maka kalian wahai umatku jangan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Taib. Dan ini beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau ketika menghadapi al-maut. Ketika sakratul maut beliau memperingatkan umatnya dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir setelah meninggalnya beliau kuburan beliau akan dijadikan sebagai masjid. Nah, walau la dzalik la ubriza quburuh. Kalau tidak demikian maka akan dinampakkan kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada kekhawatiran tidak dijadikan masjid, ya, maka kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dinampakkan. Ya, dikuburkan di tempat pemakaman umum seperti para sahabat yang lain, ya. Nah, dikuburkan di tempat pemakaman umum. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikuburkan di tempat pemakaman umum. Dai, karena sangat dikhawatirkan akan terjadi kesyirikan yang begitu cepat. Sehingga kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah Aisyah, di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Tertutup, ya. Enggak ada yang lihat. Nah, hanya keluarga-keluarga dan kerabat-kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tertutup di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Kemudian ini pun merupakan sunnahnya para rasul, bahwasanya para rasul itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Nah, sunnahnya para rasul, bahwasanya para rasul itu mereka dikuburkan di tempat mereka meninggal. Taib. Namun qaddarallahu ma syaa fa'al, kamar Aisyah yang dulu menjadi tempat kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamar Aisyah sekarang tentunya rumah beliau sudah tidak ada, sudah berganti beberapa pemimpin, silih berganti pemimpin atau khalifah, pemerintahan. Kemudian masing-masing pemerintahan punya kebijakan-kebijakan, ada kebijakan perluasan masjid, sehingga diperluaslah Masjid Nabawi, kenalah tempat kuburan Rasulullah SAW. Namun para ulama alaihim rahmatullah mereka sudah memperingatkan atau menasihatkan bahwasannya untuk perluasan masjid semestinya tidak ke arah sana, ya. Namun tentunya ini al-mas'alah mas'alah dauliyah, ya, masalah kekuasaan. Para ulama hanya bisa memberikan nasihat bimbingan. Nah, dan pemerintah mereka lebih berkuasa, ya, untuk melangsungkan kebijakannya. Namun kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menghindari kesyirikan dan yang lainnya. Dan supaya tidak terkesan kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, ya, maka kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam ditembok, ya, ditembok dengan tembok yang kokoh, ya, sebagai pemisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan, ya. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, ketika dalam sakaratul maut, beliau sallallahu alaihi wasallam masih memperingatkan umatnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa yaqul dalam hadis yang lain, la'natullahi 'alal yahud wan nasara takhudhu qubur anbiya'ihi masajid. Laknat Allah terhadap Yahud dan Nasara yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah. hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga datang dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis sahih. Naam. Beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat taib orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Maka fal masajidu yajibu an tutahhar min athari syirki wal wathaniyah. Maka masjid-masjid itu wajib disucikan dari naam athar-athar kesyirikan, dari naam amalan-amalan kesyirikan, berkas-berkas kesyirikan, wal wathaniyah, dan dari berhala-berhala, harus dibersihkan. Wa ala tuqam alal kubur, dan tidak boleh masjid-masjid dibangun di atas kuburan, enggak boleh masjid dibangun di atas kuburan. Au yudfan fiha al-amwat ba'da bina'iha, dan tidak boleh dikuburkan mayit-mayit di dalam masjid setelah masjid tersebut dibangun. Nah, enggak boleh menguburkan mayit di dalam masjid, dan tidak boleh juga membangun masjid di atas kuburan. Bal takunu mawatinu ibadatullahi wahdah. Bal takunu mawatina ibadatillahi wahdah. Bahkan masjid-masjid itu menjadi tempat-tempat ibadah kepada Allah saja. Tidak boleh dibangun di atas kuburan, dan tidak boleh naam mayit dikuburkan di dalamnya setelah masjid tersebut dibangun. Sehingga masjid-masjid tersebut hendaknya menjadi tempat beribadah kepada Allah saja. Tuqamu fiha salat, yang didirikan di dalamnya salat. Wa yudkaru fiha ismullah, dan disebut di dalam masjid-masjid itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yutla fiha al-Qur'an, dan dibaca di dalamnya Al-Qur'an. Wa tuqamu fiha durus an-nafi'ah, dan didirikan di dalamnya pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim, halaqah-halaqah ilmiah. Wa yu'takafu fiha lil ibadah, dan hendaknya masjid-masjid itu dijadikan sebagai tempat i'tikaf untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi hiya wadhifatul masajid, ini adalah fungsi-fungsi masjid. Naam. Sehingga tidak boleh di dalamnya dibangun kuburan, ya, dan tidak boleh masjid itu sendiri dibangun di atas kuburan. Nah. Baik, masih tersisa penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang ucapan penulis wa dalilu qaulu taala wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Namun insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Nah, kita lanjutkan ba'dal adzan. Fal muadzin yuadzin. Lanjutkan. Qala syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Amma an tuqama fiha authanan tu'bada min dunillah aw tu'badu min dunillah fa hadhihi laysat masajid. Adapun dilakukan di dalam masjid-masjid sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dibuat padanya berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini laisat masajid, bukan masjid. Kalau itu dikatakan masjid, kemudian naam di dalamnya dibangun berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, fahadhihi laisat masajid, maka ini bukan masjid. Hadhihi masyahidu syirk. Hadhihi masyahidu syirk. Ini adalah tempat-tempat kesyirikan. Bukan masajid tapi masyahid. Tempat-tempat kesyirikan. Wa in sammaha ahluha annaha masajid, walaupun mereka mengatakan atau menamai tempat tersebut sebagai masjid. Tapi ketika dibangun di dalamnya berhala-berhala, ya, baik berhala yang berupa kuburan atau patung atau yang semisalnya, maka ini bukan masjid. Nah, tetapi masyahidu syirk, tempat-tempat kesyirikan. Walaupun orangnya mengatakan ini masjid. Wa annal masajida lillah ay la li ghairi. Firman Allah Subhanahu wa taala bahwasannya masjid-masjid itu adalah milik Allah, ai la li ghairi, yaitu la li ghairi, milik Allah dan bukan milik selainnya. Wa li annal masajida hiya mahallu ijtima'in nas wa talakihim. Dan juga karena masjid-masjid itu adalah tempat berkumpulnya manusia dan tempat bertemunya mereka. Fayajibu an takuna tahiratan minasyirik wal bid'ah wal khurafat, maka wajib masjid-masjid tersebut harus suci, bersih dari kesyirikan, kebid'ahan dan khurafat. Li'anna an-nasa yatalaqawna fiha al-'ilm wal ibadah, karena manusia mereka mengambil ilmu dan beribadah di dalam masjid-masjid tersebut. Fa idza wajadu fil masajid syai'an minasyirk wal khurafat, maka apabila mereka manusia mendapati kesyirikan atau khurafat ya di masjid-masjid tersebut, ta'atsaru bidzalik, maka mereka terpengaruh. Wa nasyaruhu fil ard, bahkan mereka menyebarkan ke seluruh penjuru dunia. Disebarkan ke seluruh dunia. Fayajibu an takuna al masajidu mutahhiratan. Mutahharatan minasyirk, maka wajib masjid-masjid itu suci dari kesyirikan. Karena masjid-masjid ini tempat bertemunya manusia, berkumpulnya manusia, ya. Tempat manusia beribadah di dalamnya, tempat manusia menimba ilmu, mengambil faedah, ya. Maka kalau seandainya satu kebidahan saja dilakukan dalam suatu masjid, ya, maka nanti akan menyebar, ya. Nah, tersebar kebidahan tersebut, ya. Kesyirikan dilakukan di masjid, ya, maka akan menyebar. Taib, misalkan di pondok pesantrennya, di masjidnya ada kuburan. Maka apa? Santri-santrinya pulang ke kampungnya, naam, ya, mencontoh apa yang dilakukan di pondok pesantrennya. Akhirnya masjid di kampungnya juga ditaruh kuburan. Kiai yang meninggal, ya, di kampung tersebut dikubur di kuburan tersebut, atau orang yang mewakafkan masjid tersebut dikubur di kuburan tersebut. Iya dan billah min dzalik. Akhirnya menyebar kebiasaan ini, ya. Turun temurun akhirnya sampai sekarang. Ya. Tidak sedikit masjid-masjid yang di dalamnya banyak kuburannya. Nah. Maka ketika masjid-masjid ini adalah tempat berkumpulnya manusia, tempat manusia bertemu, tempat manusia menimba ilmu, ibadah dan seterusnya, maka na'am, masjid-masjid itu harus steril, bersih dari berbagai macam amalan kesyirikan, kebid'ahan dan khurafat, ya. Karena kalau ada hal-hal tersebut di dalam masjid, maka nanti akan tersebar, ya. Karena manusia melihatnya, kemudian nanti akan tersebar. Apalagi masjid tersebut sebagai masjid yang menjadi patokan amalan di masyarakat tersebut. Maka masjid-masjid yajibu an takunal masajidu mutahharatan minasyirk, wajib masjid-masjid itu suci dari kesyirikan. Suci dari kesyirikan. Naam, bersih dari kebid'ahan dan khurafat dan seterusnya. Wa a'zamuha al-masjidul haram, dan masjid-masjid atau masjid yang paling agungnya adalah masjidul haram. Masjid yang paling agung, yang paling mulia, na'am, adalah masjidul haram. Kama amarallahu jalla wa'ala bitathirihi, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk mensucikan masjidil haram ini. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bayti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baytiya lit-ta'ifina wal qa'imina warka'is sujud. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu tempat di Baitullah, maka janganlah engkau menyekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, janganlah engkau menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa tahhir baitiya, dan sucikanlah rumahku. Itu Masjidil Haram. Litaifin, untuk orang-orang yang tawaf. Wal qa'imin, dan untuk orang-orang yang berdiri ibadah. Wa ruku'i sujud, dan untuk orang-orang yang ruku' dan sujud. Tahhirhum min madza? Sucikanlah dari apa? Tahhirhum minasyirk wal bid'ah wal khurafat. Sucikanlah Masjidil Haram dari kesyirikan, kebid'ahan dan khurafat. Kama annahu aidan yutahhar minan najasat wal qadurat, sebagaimana Masjidil Haram disucikan dari najis-najis dan kotoran-kotoran. Maka demikian pula sucikan Masjidil Haram dari kesyirikan, kebid'ahan dan khurafat. Demikian pula masjid-masjid yang lainnya. Nah. Fa qauluhu ta'ala fala tad'u la nahiya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala tad'u, fala tad'u. La di sini adalah la nahiyah, la untuk larangan, jangan. Wa tad'u, sedangkan tad'u ini fi'lun mudari'un majzumun bilan nahiyah. Tad'u di sini adalah fi'il mudari' yang dijazmkan dengan la an nahiyah. Nah, karena la nahiyah ini fungsinya menjazmkan fi'il. Wa alamatu jazmihi hadfun nun, dan alamat jazmnya adalah hadfun nun, dibuangnya huruf nun. Li'anna aslahu, karena asal fi'il ini adalah tad'una. Tad'una. Kemudian ada la nahiyah, jadi nunnya dibuang, jadi fala tad'u. Nah. Fadakhala 'alaihil jazim fahuwa la nahiyah. Kemudian masuk ke dalam tad'una huruf yang menjazmkan, yaitu la nahiyah, sehingga menjadi fala tad'u. Ini faedah dalam pembahasan ilmu nahwu atau ilmu sharf. Nah, bagi yang sudah belajar nahwu sharf akan nyambung. Bagi yang na'am tidak atau belum pernah belajar nahwu sharf, ya, na'am, baik, gak nyambung. Orang mudeng. Baik, maka penting belajar bahasa Arab, ya. Penting belajar bahasa Arab. Al-Quran dengan bahasa Arab, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dengan bahasa Arab. Kitab-kitab para ulama, kitab Muwatta Imam Malik, ya, kitab Al-Um karya Imam Syafi'i, ya, na'am, Musnad Asy-Syafi'i, kitab, na'am, ya, Imam Ahmad, Musnad Ahmad, yang berisi ribuan hadis, ya, dan kitab-kitab para ulama yang lain, Syarah Sahih Bukhari, Syarah Sahih Muslim, dan yang lainnya, semuanya berbahasa Arab. Baik, maka penting bagi kita untuk punya perhatian dengan lugha al-arabiyah, bahasa Arab, dengan nahwunya, sorofnya, dan seterusnya. Oh, saya udah tua, Ustaz. Baik, siapa yang merasa muda? Nah, menuntut ilmu itu tidak mengenal umur. Nah, tapi terus berusaha, berupaya, walaupun mungkin kemampuan berpikir, kemampuan menangkap pelajaran itu bertingkat-tingkat, namun bukan berarti kemampuan yang rendah itu menghalangi dia untuk tidak belajar. Ya, belajar terus pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Nah, niatkan menjadi seorang yang alim, ya, seorang yang bermanfaat bagi manusia. Nah, dan kalau seandainya diwafatkan sebelum menjadi ulama, mudah-mudahan Allah bangkitkan nanti di akhirat bersama para ulama. Nah, semangat belajar ya, disertai dengan semangat belajar bersungguh-sungguh. CBSA, cara belajar santri aktif. Jangan nunggu ustadznya buka pelajaran baru ikut belajar. CBSA, cara belajar santri aktif. Oh, si fulan sudah pernah belajar bahasa Arab, coba saya mau ambil faedah sedikit-sedikit misalkan. Nah, saling ambil faedah ya. Belajar bahasa Arab, kalau tidak dimulai dari sekarang, tidak semangat, tidak bersungguh-sungguh, kapan? Ya, kapan lagi? Ya, nah, bertahun-tahun mengenal dakwah Ahlus Sunnah, ya, dakwah Salafiyah, bahkan ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun mungkin ada. Ya, nah, akan tetapi, taib, ya, Durusul Ughah jilid 1 belum tamat-tamat. Ya. Allahul Musta'an, jurumiyah gak tamat-tamat ya. Tapi terputus lagi dan terputus lagi ya. Nah, maka perlu juhud, perlu pengorbanan ya. Perlu upaya yang keras, usaha yang benar-benar sungguh-sungguh ya, untuk mencapai cita-cita ya. Sebagaimana seorang yang ingin menggapai cita-cita, dia berusaha ya, untuk menggapainya dengan melakukan upaya-upaya yang kadang berisiko ya, untuk mencapai cita-cita tersebut ya. Maka demikian pula ketika seseorang pengen belajar bahasa Arab, dia berusaha ya, berusaha untuk istiqomah talabul ilmi ya, aktif dalam mendatangi orang-orang yang memiliki keahlian dalam hal ilmu tersebut ya. Walaupun mungkin ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya mungkin ya, 6 jam kerjanya dikurangi mungkin ya. Karena ustadznya ini hanya sanggupnya misalkan ba'da zuhur misalkan. Akhirnya yang tadinya saya jualan apalah di pasar ba'da zuhur, akhirnya 6 ya, berhenti, ganti jualannya di waktu yang lain misalkan. Kadang-kadang harus mengorbankan. Nah, ya. Baik. Demikianlah ya, orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Pelajari di antaranya bahasa Arab. Jangan sampai bertahun-tahun ya, kita mengenal dakwah ini sama sekali enggak paham bahasa Arab. Nah, ditanya masmuk apa? Ya, enggak tahu. Padahal cuma ditanya siapa namamu. Ya. Nah. Baik. Allahul musta'an. Maka mudah-mudahan ini menjadi motivasi, penyemangat ya, kepada ikhwah semua. Demikian pula ummahat, ya. Ikhwannya, ummahatnya. Semangat, bersungguh-sungguh ya, belajar bahasa Arab. Nah, dari yang mudah ya, dari yang mudah dulu. Jangan belajar langsung ke Trunada misalkan. Jangan langsung Alfiah ya. Yang pelan-pelan dulu, dari Jurmiyah dulu misalkan. Nah, kemudian yang berikutnya dan berikutnya, pelan-pelan. Kemudian tanamkan kecintaan ya. Karena kalau enggak cinta, gak faham satu pembahasan, sudah apa namanya, nyerah ya. Nah, gak mudeng satu pembahasan saja. Nah, misalkan sebutkan contoh fi'il madi lil majhul, Sebutkan contoh fi'il madi lil majhul. Aduh, fi'il madi ini ada berapa macam ya? Ada fi'il madi lil maklum, lil majhul, ada fi'il amr, ada fi'il banyak. Ya. Akhirnya tergambarkan susah sulit. Ya. Akhirnya menyerah. Taib. Atau yang semisalnya, na'am. Maka tanamkan kecintaan. Apa? Kehobian. Ya. Atau hobi atau suka dengan pelajaran tersebut. Sehingga ketika mengalami satu kesulitan, dia berusaha pelan-pelan untuk memecahkannya. Ya. Nah, terus berusaha dan berusaha dengan banyak bertanya kepada yang faham. Baik. Sehingga enak kalau sudah faham dengan bahasa Arab. Ya. Kemudian mengikuti pelajaran seperti ini dengan memegang kitab. Ya. Nikmat rasanya ya. Ya, nikmat. Nah, taib. Jangan kalah sama ya, orang-orang hisbiyun, ya, yang mereka pun semangat belajar bahasa Arab. Atau sufiyun, ya, orang-orang sufi semangat bahasa Arab. Bahkan mereka Alfiya bin Malik itu ngelotok, tahu ngelotok. Nah, di luar kepala, hafal. Ya. Nah. Jurumiyah hafal mati. Nah, Qatrunada hafal mati. Jadi, kalau antum mungkin lomba i'rob dengan mereka kalah. Mereka pandai i'rob. Coba di i'rob. Zahaba Muhammadun ila suqi. Ada yang bisa i'rob? Atau jaa Muhammadun. Mudah aja ini. Di i'rab. Hah? Baik. Jangan kalah sama mereka, ya. Nah. Maka oleh karena itu, ahlus sunnah mestinya lebih semangat. Ya. Lebih merasa butuh dengan pelajaran ini daripada mereka yang mempelajari na'am kitab-kitab Ad-dullal, kitab-kitab yang sesat. Ya. Belajar bahasa Arab, nahwu, sorb, dan seterusnya. Untuk mempelajari apa? Untuk mempelajari kitab Ihya Ulumuddin misalnya. Atau kitab Nam Syamsul Ma'arif, ya. Kitab tentang sihir, tentang ini dan itu. Ya, ya dan billahi min dzalik. Kitab-kitab yang mengandung kesesatan, kesyirikan. Adapun ahlus sunnah walhamdulillah mempelajari bahasa Arab, nahwu, sharf dan seterusnya untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk memahami Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan ya. Tapi enggak apa-apa ya. Nah, sebagai motivasi walaupun gak ada kaitannya dengan pembahasan ini, namun tetap semangat na'am untuk belajar bahasa Arab. Kemudian qala syekh, fala tad'u ayyuhal nas ma'allahi ahada. Wahai manusia, janganlah engkau menyembah seorang pun di samping kalian menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. La tastaghithu bi ahadin ma'allah. Janganlah kalian beristighathah kepada seorang pun bersamaan dengan beristighatsah kepada Allah. Ka'an yakula ya Allah, ya Muhammad, ya Allah, ya Abdul Qadir. Seperti beristighatsah dengan memanggil-manggil, ya Allah, ya Muhammad, ya Abdul Qadir, dan seterusnya. Ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, ya Sayyid Fulan. Au yakulu ya Abdul Qadir, ya Muhammad, au ma ashbah dhalik. Atau yang semisalnya, fa innallaha la yarda bidzalika wa la yaqbalu. Maka sesungguhnya Allah tidak ridha dengan hal yang demikian, wa la yaqbalu, dan Allah tidak menerimanya. Allah tidak ridha disekutukan dengan seorang pun. Maka tidak boleh berdoa atau menyeru kepada selain Allah. Nah. Kemudian wa qauluhu ta'ala ahadan, Sabda Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa taala ahadan fala tad'u ma Allahi ahadan. Kalimat ahadan di sini nakiratun fi siyakin nahyi. Ini kalimat ahadan di sini nakirah umum yang ada dalam konteks larangan. Umum ada dalam konteks larangan. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau satu kata yang umum berada dalam konteks larangan, fata'ummu kull ahad, maka ini mencakup semuanya. Mencakup kull ahad. Mencakup semua ahad, yaitu semua orang, ya, yang disekutukan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma Allahi ahad. Janganlah kalian menyeru kepada seorang pun di samping kalian menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pun di sini mencakup semuanya. Maksudnya seorang di sini bukan satu orang. Yang dimaksud satu orang tertentu bukan, tapi maksud satu orang di sini atau seorang di sini adalah semuanya. Naam. Baik itu malaikat atau itu nabi atau rasul atau itu wali atau orang soleh. Naam, atau itu manusia biasa atau itu orang jahat atau yang semisalnya. Fala tad'u ma Allahi ahadan. Kalimat ahadan di sini mencakup semuanya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la yustasna ahad, tidak dikecualikan seorang pun. Enggak ada dikecualikan malaikat atau nabi atau yang semisalnya, tidak. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang didekatkan, wala nabiyyun mursal, tidak pula nabi yang diutus. Wala sonamun wala wasanun, tidak pula patung, tidak pula berhala, wala qabrun, tidak pula kuburan, wala syekhun, tidak pula syekh, wala waliyun wala hayyun wala mayitun, tidak pula seorang wali atau seorang yang hidup atau seorang yang sudah mati. Kainan mankan, dimanapun dia dan siapapun dia. Naam, ahadan di sini umum, mencakup semuanya dari selain Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak ridho disekutukan dengan seorang pun. Kemudian fahiya ta'ummu kullaman du'iya min dunillah, maka kalimat ini umum mencakup seluruh yang diseru dari selain Allah. Fala tad'u ma Allahi ahadan. Fadallat hadhil ayatu, maka ayat ini menunjukkan ala annal ibadata la tanfa illa ma tauhid, bahwasanya ibadah tidak bermanfaat kecuali bila disertai dengan tauhid. Wa annaha idza khalathaha syirku fa innaha tabtul. Dan bahwasannya apabila ibadah tersebut tercampuri dengan kesyirikan, maka ibadah tersebut batil, rusak. Watakunu wabalan ala sahibiha, dan akan menjadi bencana bagi pelakunya. Nah, ketika ibadah dicampuri dengan kesyirikan, maka ibadah tersebut batil dan akan menjadi bencana bagi pelakunya. Bagi orang yang melakukan kesyirikan atau mencampur kesyirikan, naam, dengan tauhid. Tsumma qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa annal masajida lillah, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Yajibu an tubna bi niyatin khalisatin, maka wajib masjid ini wajib dibangun dengan niat yang ikhlas. La yakunul qasdu min bina'iha riya was-sum'ati wa takhlidi dzikr kama yaqulun. Tidak boleh tujuan membangun masjid itu dalam rangka riya. Nah, tidak boleh tujuan dari membangun masjid dalam rangka riya, tidak boleh pula dalam rangka sum'ah. Nah, tidak boleh dalam rangka supaya dilihat orang dia itu masya Allah dermawan bangun masjid misalkan. Baik. Tidak pula dalam rangka sum'ah. Wa takhlidu dzikr, tidak pula dalam rangka takhlidu dzikr. Nah, supaya tetap dikenang. Supaya tetap dikenang. Nah, maka saya mewakafkan misalkan, atau saya akan membangun masjid ya, supaya tetap dikenang oleh kaum muslimin. Tujuannya apa membangun masjid? Supaya tetap dikenang. Nah, maka ini niat yang tidak ikhlas. Kama yakulun, sebagaimana yang mereka ucapkan. Wa takunu atharun islamiyah, diniatkan untuk menjadi peninggalan-peninggalan Islam. Supaya masjid ini yang bagus ini, yang unik ini, yang aneh ini, mungkin jadinya cuma satu, supaya menjadi peninggalan bersejarah Islam, supaya dikenang terus. Nah, akhirnya buatlah masjid-masjid yang mungkin aneh atau unik. Nah, wahada kulluhu batil, ini semua batil, niat-niat yang tidak ikhlas. Maka wajib membangun masjid itu dengan niat yang ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala saja, bukan mengharapkan pujian atau dunia atau sanjungan dan seterusnya. Nah, al-masajidu tubna lil ibadati wa biqasdil ibadati. Masjid-masjid itu dibangun untuk ibadah dan dibangun untuk tujuan ibadah. Wa takunu niyyatu fiha khalisatan lillah. Maka harus niat dalam membangun masjid itu adalah ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wa aidan tubna min kasbin thayyibin. Demikian pula masjid itu harus dibangun dengan harta yang halal. La tubna min kasbin haram. Tidak boleh dibangun dari harta na'am yang haram. Nah, li'annaha lillahi azza wa jalla, karena masjid-masjid ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus dibangun dengan harta yang thayyib, yang halal, dan tidak boleh dibangun dengan harta yang haram. Wa innallaha thayyibun. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dalam hadis dikatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Naam, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Fatubnal masajidu min nafaqatin halalin, maka harus masjid dibangun dari nafkah yang halal, harta yang halal. Wa takunu niyyatu baniha khalisatan liwajhillahi taala, dan harus niat pembangunnya itu adalah ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. La yuridu min binaiha madhan minan nas, ya. Tujuan membangun masjid, dia tidak menginginkan pujian dari manusia, ya. Tidak menginginkan pujian dari manusia. Au takhlidan li dzikrihi, atau dalam rangka supaya tetap dikenang, tetap diingat. Au riyaan au sum'atan, atau riya atau sum'ah, jangan. Fa inna bina'al masajid ibadatun, karena sesungguhnya membangun masjid itu ibadah. Wal ibadatu yajibu an takuna khalisatan lillahi azza wajal. Dan ibadah harus diniatkan ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Membangun masjid itu adalah ibadah. Nah, bahkan memiliki keutamaan yang besar. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah bangun istana nanti di jannah. Nah, pahala dan keutamaan yang sangat mulia bagi orang yang melakukan ibadah yang mulia ini, yaitu membangun masjid. Maka harus amalan binaul masjid, membangun masjid itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, bukan untuk mengharapkan sanjungan, mengharapkan pujian, untuk tetap dikenang. Nah, supaya tetap dikenang, oh ini wakaf dari saya misalkan, oh ini tehelnya dulu saya yang biayai semuanya misalkan. Tujuannya supaya tetap dikenang, tetap diingat. Nah, jangan, ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena ini ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang sangat mulia, yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan istana di jannah bagi orang yang membangun masjid. Naam, maka harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bukan untuk naam supaya dikatakan dermawan, oh saya yang paling besar sumbangannya itu di masjid itu misalkan, ya. Naam, taib. La hawla wa la quwata illa billah. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa naam menengok hati-hati kita, keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Demikian pula mereka yang mungkin hanya bisa menyumbangkan naam tenaganya, ya. Hanya bisa untuk kerja bakti, menyumbangkan usulan, pikiran, ataupun tenaganya, ya. Hendaknya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. bukan karena supaya dikatakan sebagai orang yang rajin, ya, rajin kerja bakti misalkan. Nah, dan seterusnya tidak. Bukan niat kita riya atau sum'ah, tetapi niatkan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, sehingga ketika misalkan na'am ya, apa yang dia kerjakan misalkan pas kerja bakti Masya Allah ya sudah capek, qadarullah Masya Allah salah pekerjaannya. Nah, sehingga ditegur ya. Ketika ditegur, na'am, jengkel, saya sudah capek-capek, saya sudah berkeringat, sudah begini, sudah begitu ya. Na'am, akhirnya apa? Na'am, tidak ikhlas ya. Beda dengan orang ikhlas. Oh salah saya ya, nah, afwan. Nah, tidak sia-sia tenaganya, keringatnya tidak akan sia-sia. Sehingga tidak perlu lagi saya sudah capek-capek. Nah, jangan, tidak ikhlas itu. Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hendaklah ya, senantiasa niat-niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika merugikan kita, nah, tidak mempengaruhi keikhlasan kita. Nah, atau menguntungkan kita juga tidak mempengaruhi keikhlasan kita. Nah, ini orang yang ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, barakallahu fikum. Selesai kita dari penjelasan Syekh Naam tentang wadalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Baik, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.